Oasis, Anda masih bersama kami, dan jangan lupa Anda boleh langsung SMS di 0816-924-924, boleh juga telepon di 633-9160. Nah, bagaimana sih peluang bisnis di tahun naga air ini? Bang Afi mau bagi-bagi untuk Anda nih, bukan beliau nih tukang ramal, tapi ya berbagi-baginya karena sudah dihitung sama Bang Afi juga ya. Tadi katanya orang-orang beken bersio naga loh, siapa contohnya Pak? Lu? Wah, berarti bukan orang beken nih Bang Kafi nih. Nggak, tetap orang beken ya. Tapi ini yang bersio naga, siapa nih Bang? Biasanya orang-orang yang bersio naga itu daya imajinasinya dahsyat sekali. Jadi misalnya John Lennon, itu naga. Bruce Lee sudah pasti naga. Che Guevara, ya, Che itu juga sionya sio naga. Dan Martin Luther King itu juga sio naga. Itu loh. Walaupun ada bilang, waduh, celoko. Orang yang yang gak sio naga gitu yang ya. Naga, nasibnya tragis semua. Betul, betul. Yang lo sebutin tadi tragis semua emang ya. Yang gak tragis ada gak Bang? Ada banyak. Tapi umumnya mereka memiliki imajinasi yang sangat luar biasa, seperti John Lennon, sangat talented gitu loh. Che dan Martin Luther King sangat visionaris gitu loh. Dan kemudian Bruce Lee juga sangat imajinatif. Jadi orang-orang yang bersio naga itu memang imajinasinya sangat bagus. Dan itulah sebabnya mengapa di tahun naga 2012, tahun air ini, konon kabarnya imajinasi memegang peranan sangat penting. Wow. Apakah Anda siap berimajinasi? Jangan jorok dulu tapi imajinasi. Situ mikirin jorok mulu. ada penelpon? Bapak? Halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Setia. Terima kasih. Ya, silakan dengan Bang Kavi. Selamat sore, Bang Kavi. Selamat sore. Ini Bang Kavi, mungkin sedikit sharing juga. Jadi mengenai tahun naga, kalau menurut saya itu ya, memang mungkin sebagian yang lihat tahun naga mungkin jadi orang besar. Tapi mungkin lebih dari 90% itu juga jadi orang biasa, Bang Ali. Jadi mungkin ya, mungkin kalau saya mungkin terwaktu keturunan dan saya sulit memahami soal CEO dan zodiak dan segala macam itu. Ya mungkin itu orang-orang tua kita mungkin begitu. Tapi untuk generasi selanjutnya saya kira teman jangan jadi patokan itu, karena untuk menjadi orang besar itu nggak dapat istilahnya harus masuk akal. Saya untuk persistensi bisnis, bagaimana kita nanti mengimbangi bisnisnya orang-orang yang di Amerika yang menggunakan akal ya. Mereka bisa menguasai dunia. Saya kira itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Baik. Tapi demikian. Ya, terima kasih Pak Setia. Apa tanggapannya nih Bang Afi? Nah, justru kan kita ngomong rasionya, makanya kita akan memperkenalkan perhitungannya secara rasional. Oke. Jadi kalau feng shui itu bukanlah perhitungan gunung gini. Begitu loh, juga bukan perhitungan goro-goro, bukan, tapi adalah perhitungan yang sangat masuk akal. Jadi kalau perhitungan feng shui ya, kita itu dipengaruhi oleh 5 elemen. Ya, di mana 5 elemen itu tidak ada satupun yang superior, tapi merupakan sebuah siklus di mana satu elemen dikalahkan oleh elemen yang berikutnya. Jadi elemen tersebut adalah air, gitu loh, api, metal, bumi, dan kayu. Nah, ini saling membentuk lingkaran dan tidak ada yang satu lebih hebat daripada yang lain, tapi satu mengalahkan yang satu. Contoh misalnya air, ya, itu dikalahkan oleh siapa? Air itu dikalahkan oleh api. Kayu. Hah? Kayu. Karena kayu itu yang menyerap air dan yang membuat kayu itu tumbuh. Oh, tumbuh justru. Ya, kayu dikalahkan oleh siapa? Bumi. Gitu loh, karena ditelan oleh bumi. Bumi setelah bumi adalah apa? Besi. Besi dikalahkan sama siapa? Sama api. gitu loh. Dan api terus air. Jadi mereka membentuk satu lingkaran yang tidak ada satupun yang saling superior gitu loh. Ya. Oke. Nah, itulah sebabnya bisnis di tahun naga air ini konon kabarnya menurut perhitungan gitu loh, menurut perhitungan bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis kayu. Kenapa? Karena air itu memberikan supaya kayunya tumbuh gitu loh. Nah, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kayu itu adalah penerbitan, media, lingkungan, makanan. Properti bisa nggak bangin dari kayu? Nah, bukan. Properti bukan. Properti itu di semua bisnis yang dipengaruhi oleh elemen bumi. Mm-hmm. Nah, asuransi, ya, asuransi properti itu ada di elemen bumi. Mm-hmm. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya, Bang, ya. Sambil dicerna-cerna lagi nih untuk Anda. Pak Setia tadi pertanyaan jadi memancing Bang Kavi untuk memberikan penjabaran saat menghitung ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.